Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ayyuha at-talabah at-takhassus aw tarbiyat al-mu'allimin ya ra'akumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-imam al-muhaddith al-faqih Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam Mustalahul Hadith, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki poin yang ketiga atau fakratu jim, poin C yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa tunqasimul ahad bi'tibari rutbati ila khamsati aqsam, bahwasanya hadis-hadis ahad itu dilihat dari kedudukan hadis-hadis tersebut terbagi menjadi 5 bahagian. Telah kita sebutkan bahwa ulama al-muhaddithun yang lainnya memasukkan pembahasan ini pada taqsimu khabaril ahadi bin nisbati ila quwatihi wa dha'fihi, lebih umum lagi cakupannya. Maka pembahagian yang 5 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah hakikatnya sangat tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh ulama al-muhaddithun tentang 2 pembahagian, quwati al-ahad wa dha'fi al-ahad, yaitu menjadi al-maqbul dan telah kita sebutkan, begitu pula al-mardud, insyaallah ta'ala kan kita bahas pada pembahasannya sendiri-sendiri. Pada pembahasan yang pertama, as-sahihu lidatihi, kita telah memasuki permisalan, begitu pula definisi at-ta'rif yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, dan juga kita masuk kepada syarat dari hadis tersebut bisa terhukumi sebagai hadis yang sahih. Syarat itu masuk kepada definisi yang disebutkan oleh al-imam al-musannif alaihi rahmatullah, ma rawahu adlun tamud dhabti bi sanadin muttasilin wa salima min ash-shududhi wal 'illatil qadihah. Telah kita kupas satu persatu pada pertemuan yang terakhir. Begitu pula kita telah masuk kepada poin yang pertama dari salah satu metode, salah satu sebab bagaimana kita bisa mengetahui hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Sebab yang pertama adalah al-awwalu ayyakuna fi musannafin, hadis tersebut ada pada sebuah karya ilmiah para ulama, iltazama fihi sihhatu, yang karya ilmiah tersebut benar-benar konsisten untuk tidak memasukkan kecuali hadis-hadis yang sahih. Tidak memasukkan kecuali hadis-hadis yang sahih. Idza kana musannifuhu mimman ya'tamidu qawlahu fit tashih. Apabila musannifnya, sang pemilik karya tersebut, adalah seorang alim ulama yang memang berpegang dengan syarat-syaratnya, berpegang dengan ucapan-ucapan dalam mukaddimahnya, bahwa dia tidak akan meletakkan satu hadis dhaif pun pada karya tersebut. Contohnya apa? Kasahihai al-Bukhari wa Muslim, seperti sahih al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Ini sebab yang pertama, sehingga hadis yang ada di dalam as-sahih al-Bukhari ataukah Muslim, maka keduanya bisa kita hukumi sebagai hadis yang sahih. Nanti pembahasannya apakah sahih ini lidzatihi ataukah lighairihi, maka akan datang tersendiri. Kemudian asani, sebab yang kedua, adalah ayyanussa ala sihhatihi imamun ya'tamidu qawlahu fit tashhihi wa lam yakun ma'rufan bit tasahuli fi ayyanussa ala sihhati al hadis, bahwa ada seorang imam yang ya'tamidu qawlahu fit tashhih, seorang imam yang memang ucapan beliau dipegang, bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran tolak ukur dalam mentashih hadis. Karena para ulama bisa dan berhak untuk mentashih dan mentad'if hadis dari kaidah-kaidah yang telah mereka kuasai, terkhusus para ulama al-muhaddithun. Dan para ulama al-muhaddithun ini dalam mentashih dan mentad'if sebuah hadis atau sebuah riwayat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassat, ada yang mutasahil. Yang mutasyaddid sangat sulit untuk mensahihkan sebuah hadis. Kemudian yang mutawassit, seorang yang pertengahan, para ulama yang pertengahan. Adapun yang mutasahil sangat mudah untuk mensahihkan sebuah hadis, seperti Al-Imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah yang dikenal sebagai seorang yang mutasahil fit tashih. Maka ketika seorang imam yang ya'tamadu qawlahu, bisa dipegang, bisa dijadikan sebagai acuan hukum tashih dari beliau, maka ketika beliau menghukumi atau para ulama tersebut menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini bisa dijadikan sebagai pegangan. Walam yakun ma'rufan bit tasahuli fi, dan ulama tersebut tidak dikenal sebagai para ulama yang mutasahil dalam bab at-tashih. Ini sebab yang kedua. Misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah mentashih sebuah hadis, maka ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar selaku imam min a'immatil muhaddithin bisa diterima tanpa perlu kita mungkin sebagai seorang yang muqallid, sebagai seorang yang tidak terlalu dalam mengetahui kaidah-kaidah mustalahil hadis, ya bisa mengikuti hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini kalau di zaman sekarang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i alaihi rahmatullah, dan yang lainnya, para ulama yang benar-benar memang bisa dijadikan sebagai sebuah acuan ucapan-ucapan mereka, hukum-hukum mereka. Sebab yang ketiga, ats-tsalits, ayyanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lahu. Kita sebagai talabatul hadis, kita sebagai seorang yang berusaha pelan-pelan menguasai qa'id al-mustalah, maka melihat kepada ruwat yang ada, melihat kepada rijalul isnad, satu persatu kita pelajari. Misalkan ada sebuah riwayat yang datang dari jalurnya Al-Imam Al-A'mash. Al-A'mash meriwayatkan sebuah hadis dari Ibrahim At-Taimi. Kemudian Ibrahim At-Taimi mengambil sebuah hadis dari Al-Qamah Ibn Abi Waqqas. Kemudian mengambil dari periwayatan Abdullah, atau mungkin sahabat yang lainnya, Ibnu Umar, Ibn Mas'ud, dan yang semisalnya. Maka kita pelajari satu persatu bagaimana keadaannya Al-A'mash, kaifahalu Ibrahim, kaifahalu Al-Qamah, dan yang semisal dari itu. Az-Zuhri demikian pula, kita pelajari kaifahalu Al-Imam Zuhri, Ibnu Sirin, Ubaidah. Kemudian ada Malik, Al-Imam Malik, Al-Imam Nafi', dan yang lainnya dari A'immah Ar-Ruwat min Rijalil Asanid. Maka dipelajari satu persatu. Wa tariqatu takhrijihim, atau wa tariqati takhrijihim lahu. Dan kita pun mempelajari, membahas istilahnya, bagaimana cara mereka ketika meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Dari jalur periwayatan mana? Apakah masyhur, ataukah mungkin aziz, atau mungkin gharib, atau bahkan mungkin mutawatir. Fa idza tammat fihi syurutus sihhati hukima bi sihhatihi. Maka apabila setelah kita pelajari rijalul isnad, tariqatul riwayah, ternyata terpenuhi syarat-syarat sahihnya sebuah hadis, maka kita bisa menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Ini pembahasan yang disampaikan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah berkaitan dengan as-sahihu lidzatihi. Poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu as-sahihu lighairihi. Apa definisi dari as-sahihu lighairihi? Disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, al-hasanu lidzatihi, hakikat dari as-sahih lighairihi adalah hadis-hadis yang hasan. Karena hasan itu terbagi dua, ada al-hasanu lidzatihi dan ada al-hasanu lighairihi, maka lebih tepatnya pada posisi as-sahihu lighairihi adalah hadis-hadis yang hasan lidzatihi. Yang paling tinggi kedudukannya dari hadis-hadis hasan. Hasan lidzatihi. Iza ta'addadat turuquhu, apabila jalur periwayatannya itu banyak. Jadi bukan hanya satu jalur hadis al-hasan, bukan hanya dua jalur hadisul hasan, akan tapi banyak, tiga, ada empat, mungkin 10, 20, terkumpul satu riwayat demi satu riwayat, satu sanad demi satu sanad, terkumpul dengan makna hadis yang sama, maka hadis tersebut bisa naik dari hasan lidzatihi menuju sahihun lighairihi. Misaluhu, diberikan contoh oleh musannif alaihi rahmatullah, contohnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayujahhiza jaishan fanafadatil ibil, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta alaina ibilan biqalais min qalais sadaqah ila mahalliha. Hadis yang ma'ruf bagi yang sudah mempelajari Kitabul Jihad dari periwayatan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Al-Imamul Baihaqi, bisa antum lihat pada ta'liq yang ada pada kitab-kitab antum. Maka hadis ini menjadi tugas pertama bagi antum ayuhat talabah at-takhassus atau tarbiyatul muallimin. Yang mana tugas ini nanti perlu untuk dikumpulkan. Teknisnya bagaimana nanti bisa kita bicarakan insyaallah ta'ala. Apa tugasnya? Tugasnya ada dua. Tugas yang pertama adalah mencari sanad dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang ada di hadapan kita. Mencari sanad jalur periwayatan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Al-Ahmad, Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi. Begitu pula ada pada Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Bisa antum lihat pada ta'liq yang ada, tinggal antum buka. Rawahu Ahmad pada jilid yang kedua. Begitu pula Al-Imamul Baihaqi pada jilid yang kelima. Begitu pula Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-3357. Tafadhal. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah bahas. Lihat di maktabah kita, insyaallah ada Kutubus Sunan di sana. Seingat ana, kalau tidak ada maka bisa dibantu dengan PDF yang bisa nanti di-download di studio biidznillahi taala. Itu tugas yang pertama. Adapun tugas yang kedua adalah membaca dari kitab Ar-Rijal tentang keadaan, tentang ahwal rawi-rawi yang ada dalam jalur periwayatan tersebut. Membaca dan mempelajari ahwalur rijal dari kutubur rijal tentunya. Dan insyaallah sudah ada yang punya, kalau anda tidak salah ingat di studio. Maka dicari satu persatu. Kaif ahwalur rijal hadza as-sanad. Apakah hadis ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, hadis yang dihukumi sebagai hadis yang sahihun li ghairihi karena hakikatnya adalah hadis hasan lidzatihi yang ta'addad turuquhu. Atau mungkin anda memiliki kesimpulan yang lain. Tafadhal. Ini dua tugas yang anda berikan perdana pertama kali kepada antum ayuhat talabah at-takhassus au tarbiyata al-muallimin. Kemudian disebutkan atau dilanjutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah ketika menyebutkan lafaz hadis ini. Kalau lafaz hadis ini maknanya insyaallah sudah antum ketahui, dan mungkin kalau masih ada yang belum tahu, itu menjadi tugas tambahan untuk dia mencari makna atau arti dari hadis ini. Bagi yang sudah tahu, fahmadillah washkur ni'matallahi 'alaika. Kata musannif alaihi rahmatullah, fa kana ya'khudzul ba'ira bil ba'iraini wassalatah. Disebutkan secara umum as-sanad atau jalur periwayatan dari hadis ini, faqad rawahu Ahmad min tariqi Muhammad ibn Ishaq. Sudah ada salah satu dari sanadnya, salah satu dari rajul min rijalil isnad. Begitu pula kata beliau, wa rawahu al-Baihaqi min tariqi Amr ibn Shu'aib. Sudah ada juga salah satu bocorannya, rajul min rijalil isnad. Wa kullu wahidin min at-tariqaini bin firadihi hasanun. Ini hukum yang disampaikan oleh al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Jalur pertama datang dari Muhammad ibn Ishaq. Jalur yang kedua datang dari Amr ibn Shu'aib. Dan masing-masingnya, apakah jalur Muhammad ibn Ishaq ataukah jalur Amr ibn Shu'aib, kata beliau dua-duanya adalah hadis yang hasan. Artinya apa? Dari sanad yang pertama ataupun sanad yang kedua, antum akan mendapati seorang perawi yang keadaannya tidak sempurna dhabtnya. Mungkin seorang yang soduk. Jadi tidak semua jalur periwayatan, misalkan ada 5 atau 6 rijal, tidak semuanya thiqatun thiqah. Tidak semuanya thiqatun thabit. Tidak semuanya jahabidah, tidak semuanya jibal. Karena kalau semuanya 5-5 sanatnya, 5-5 orang dari sanat tersebut adalah thiqah, maka hadisnya enggak mungkin hasan. Kalau dihukumi di sini oleh musannif alaihi rahmatullah sebagai hadis hasan, berarti ada beberapa dari rijalul isnad yang keadaannya di bawah dari thiqatun thiqah, yang kedudukannya di bawah dari thiqatun thabit. Fadal antum nanti mencarinya. Fabi majmu'ihima. Jadi ketika jalur pertama, sanad yang pertama dari tariq Muhammad ibn Ishaq, sanad yang kedua dari tariq Amr ibn Shu'aib, ketika masing-masing hadis ini, hadis yang pertama, sanad yang pertama, afwan, sanad yang pertama hasan, sanad yang kedua pun hasan, fabi majmu'ihima, ketika digabungkan dua tariq tersebut, dua jalur periwayatan tersebut, yasirul haditha sahihan li ghairihi. Hasan lidatihi digabungkan dengan hasan lidatihi, maka jadilah sahihun li ghairihi. Ini yang harus antum cari. Ini yang harus antum cari. Mana hadis hasan lidatihi, sanad-sanadnya seperti apa, dihukumi sebagai hadis yang hasan lidatihi. Dilanjutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa innama summiya sahihan li ghairihi. Li'annahu law nadhara ila kulli tariqin bin firadin lam yablugh rutbata shihhah. Kenapa dinamakan dengan hadis sahih li ghairihi? Jadi bukan sahih li dhatihi, bukan karena sanad hadis tersebut dia sahih, tapi li ghairihi, karena sebab lain. Kenapa dinamakan dengan hal tersebut? Li'annahu, karena law nadhara ila kulli tariqin bin firadin. Karena kalau seandainya dilihat dari masing-masing sanadnya, jalur-jalur periwayatannya, dari ada dua jalur periwayatan, jalur pertama, jalur yang kedua. Jalur yang pertama kita lihat, jalur yang kedua pun kita lihat, lam yablugh rutbata shihhah. Dua-duanya tidak sampai kepada derajat sahih. Tidak sampai kepada tingkatan hadis yang sahih. Memang benar keadaannya. Demikian keadaannya seperti yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bahwa hadis yang datang dari jalur pertama hasan bukan sahih, begitu pula dari jalur yang kedua hasan bukanlah sahih, sehingga dikatakan sebagai hadis yang sahihun li ghairihi. Li ghairihi artinya apa? Dengan sebab. selain dari sanad yang dimilikinya. Apa sebabnya? Ya dikumpulkan tadi antara dua jalur periwayatan yang ada. Falamma nadhara ila majmu'ihima quwiya hatta balaghaha. Kemudian apabila digabungkan antara dua sanad tersebut, tiga sanad, empat sanad atau sekian banyak sanad-sanad yang ada, hasan hasan hasan semuanya, maka quwiya akan menjadi kuat, akan menjadi lebih daripada hasan lidzatihi hatta balaghaha. Sampai dia bisa naik kepada tingkatan sahihun li ghairihi. Tapi ini sudah mentok. Ayuhat talabah. Hasan lidzatihi, hasan lidzatihi dengan jalur periwayatan yang banyak, paling mentoknya, maksimalnya dia akan naik kepada tingkatan sahihun li ghairihi dan tidak akan mungkin naik kepada tingkatan sahihun lidzatihi. Ini kaidah yang harus antum ketahui. Begitu pula nanti ketika kita mempelajari hasanun li ghairihi. Sama pembahasannya. Hasanul ghairihi ini kumpulan dari hadis-hadis, kumpulan dari sanad-sanad yang sebenarnya dhaif sanadnya. Tapi karena banyak jalur periwayatannya, ta'addadat turuquhu, jalur periwayatan pertama, kedua, ketiga terus, maka hadis ini menguatlah. Bisa naik martabat, bisa naik tingkatan. Dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Bisa dia naik ke hasan li dzatihi? Mustahil. Karena hasan lidzatihi tidak akan bisa bersumber dari hadis-hadis yang dhaif. Ini yang disampaikan oleh para ulama al-muhaddithun, terkhusus al-imam As-Suyuti alaihi rahmatullah di dalam At-Tadrib. Ayuhat talabah, dilanjutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah pada pembahasan yang ketiga. Jadi pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan as-sahihu li ghairihi. Pembahasan yang ketiga, kata musannif alaihi rahmatullah, wal hasanu li dzatihi. Apa definisi al hasanu li dzatihi? Ma rawahu adlun. Perhatikan apa yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, khafifud dhabti. Khafif ini yang harus antum garis atasi atau garis bawahi. Ini yang menyebabkan sebuah hadis bisa dihukumi sebagai hadis yang hasan, bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Ketika perawinya khafifud dhabti, ketika perawinya tamamud dhabti. Ini yang bisa membedakan antara hukum-hukum hadis yang ada. Maka kalau hasan lidzatihi bukan tamamud dhabt. Adilnya sama dengan sahih lidzatihi sama. Marwahu adlun sama. Tapi khafifud dhabt. Dhabtnya itu tidak sempurna. Dhabtus sadar tidak sempurna. Dhabtul kitabnya pun tidak sempurna. Ada sesuatu yang dimiliki dari perawi-perawi tersebut. Dari rijalul isnad tersebut. Sehingga nanti ini akan berpengaruh pada tingkatan hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Khafifud dhabt. Bisanadin muttasilin, ini sisanya sama dengan syarat-syarat hadis yang sahih. Bisanadin muttasilin wa salima minasyududhi wal illatil qadihah, seperti apa yang kita sebutkan pada pertemuan sahih lidatihi. Jadi poinnya yang harus antum fahami ayuhat talabah ya ra'akumullah adalah kalimat yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, khafifud dhabti. Yang mana khafifud dhabti ini tingkatannya di bawah dari tamamu ad-dhabti. Disebutkan oleh musannif, mithaluhu, contoh dari hadis hasan lidzatihi. Atau sebelumnya, afwan, falaisa bainahu wa bainas sahihi lidzatihi farqun siwa ishtirati tamami ad-dhabti fi as-sahihi fal hasanu dunahu. Maka tidak ada perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih lidzatihi, tidak ada perbedaan antara hadis hasan lidzatihi dengan hadis sahih lidzatihi kecuali satu syarat. Apa perbedaannya? Fi ishtirati tamami dhabti fi sahih fal hasanu duna. Yang pertama, perbedaannya hanyalah pada posisi perawi. Sahih lidzatihi harus tamamu dhabt. Adapun dalam hadis-hadis hasan, posisi perawinya, kedudukan perawinya adalah khafifud dhabt dunahu, artinya di bawahnya. Di bawah posisi hadis sahih lidatihi. Perawinya pun di bawah thiqah, di bawah thiqatun thiqah, di bawah jibal, di bawah jahabidah, dan yang lainnya. Contohnya disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, insyaallah taala nanti pada pertemuan yang akan datang, antum kalau sudah menyelesaikan tugas pertama yang ana berikan, maka akan ada tugas yang kedua berkaitan dengan hadis yang ada pada al-hasanu lidatihi ini. Ya, insyaallah taala tugas pertama dulu selesaikan, mudah-mudahan dengan tuntas dan diberi kemudahan oleh Allahu Jalla Jalaluh, Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian nanti dikumpulkan, setelah ana cross check semua, antum dapat nilai 100 semua, maka masuk kepada tugas yang kedua. Tapi kalau ada salah satu di antara antum yang nilainya mungkin 50, 60, maka kita bertahan pada tugas yang pertama, terus dimurojaah sampai bisa mendapatkan nilai 100 insyaallah taala. Jadi kita lewati dulu hadis ini karena akan ada tugasnya tersendiri. Pada akhir paragraf, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits menyebutkan, wa min madhanil hasan ma rawahu Abu Dawud munfaridan bihi qalahu Ibnu Salah. Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah seorang muhaddits yang ma'ruf, sudah antum ketahui bersama. Di antara ucapan Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah, ketika antum ingin mengetahui hadis ini hasan atau hadis ini sahih dengan hanya melihat sumber dari hadisnya, dengan hanya melihat mujarradun nazar kepada takhrijnya, siapa yang mengeluarkan hadis ini, siapa yang meriwayatkan hadis ini, maka Al-Imam Ibnu Salah memberikan sebuah kaidah. Kalau Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah meriwayatkan sebuah hadis, wanfarada bihi, kalau bahasa musannif di sini munfaridan bihi, artinya apa? Artinya hanya Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak Ibnu Majah, tidak pula At-Tirmidzi, apalagi Bukhari Muslim, hanya Abu Daud. Maka di sini posisinya kata Al-Imam Ibnu Salah memberikan kaidah kepada kita, kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar, madhani ghalabatudzan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan lidzati. Jadi ini kaidahnya, apabila antum mendapati sebuah sanad, sebuah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah munfaridan bihi, maka khudzul qaidah annal haditha haditha hasanin. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah, bisa antum lihat di dalam ta'liq yang ada di nomor 1 Ulumul Hadis Al-Muqaddimah. Ini karya dari Al-Imam Ibnu Salah, karya besar yang semua para muhaddithun merujuk kepada karya beliau Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah. Ini sementara yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ayuhat talabah at-takhasus au tarbiyatul muallimin. Adapun untuk teknis tugas bagaimana bisa dikumpulkan, maka ana serahkan kepada antum di sana. Insyaallah Allah mudahkan, karena ada beberapa musyrif kita juga yang ana tahu memegang HP, jadi bisa mungkin diminta ta'awunnya, atau mungkin kepada musyrif yang mutazawwijun bisa juga diminta tolong untuk saling berta'awun mengirimkan hasil dari tugas yang antum kerjakan pada ana secara jalur pribadi. Ini kurang lebih yang bisa kita bahas, ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah ayyuhat talabah.